Rahman ba ba puhtona na atia kalam. Kasur Rabb Muhammad na wifada. Peda kare bakhdaina wada dunya. Rasulullah Muhammad na faida faida kare bakhdaina wada dunya kul jahand Muhammad parami faida ko Muhammad de da tamam jahan aba Nabuwat ba Muhammad bande tamam sho Nishta pasla Muhammad anbiya Khudaya magara beshaka che banda de Nuri kulwala sifati parishtya Ke nabi de, ke wali de, ke asi de Muhammad de dhamawalo peshwan Kare din da Muhammad de qabul kare Jannati de kufasq de kufarsa Muhammad da gumrahano rahnuma de Muhammad de dalam do dala sa sa Kirana da pera vida Muhammad da Garanishta pa jahan balarana Muhammad da bilchara o chara garde Muhammad de dahar dadman lardawa Zirahman da Muhammad da dar khakro biam Daima maklada de dar juda Kusurat da Muhammad na faida Faida kare bakhdaina wada dunya Kul jahan da Muhammad parami faida sho Muhammad de da tamam jahan abad